Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, banyak-banyak kita meminta al-istiqamah, wasabat dan kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang dia memegang bara api, maka itulah perumpamaan seorang muslim yang hendak menegakkan agamanya murni sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nas al-mutamassiku bi dinihi qalqabidi 'alal jamri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang yang dia tamasuk, ya, tamasaka itu dia memegang erat, yakni memang ada usaha yang lebih dari dia untuk berpegang teguh, berpegang erat bidinihi dengan agamanya. Kalau bidi alal jamri, seperti orang yang dia memegang bara api, yang namanya agama tidak boleh dilepas. Na'udzubillah, kalau orang dia lepas dari agama berarti kecelakaan, kebinasaan bagi dia. Tetapi tantangan dia di dalam mempraktekkan dan menegakkan agamanya itu ibaratnya orang yang dia memegang bara api, bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang dia mudah untuk dilakukan. Kalau seandainya kita disuruh memegang bara api, kita pun tentu akan menolaknya. Ini menunjukkan bahwa memang ya, ada tantangan, ada ujian bagi kita kaum muslimin ya, di akhir-akhir zaman seperti ini. Ada ujian. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna apakah manusia itu mengira mereka kemudian dibiarkan sekedar mengucapkan kami sudah beriman wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberi fitnah, mereka tidak diberi ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, Allah mengatakan dan sungguh-sungguh kami sudah menguji umat-umat sebelum mereka, orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, yang dengan itu Allah akan mengetahui, yakni waqi' terjadi realitanya, karena sebelumnya tentu Allah sudah tahu di dalam ilmunya yang azali. Orang-orang yang jujur ketika mengatakan amanna, kami sudah beriman. Beriman berarti bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Kalau dia mengaku beriman, berarti dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menaati dan mengikuti seluruh perintahnya, seluruh sunnahnya, tuntunannya. Itu orang yang beriman dengan benar. Nah, dengan ujian itu nanti akan tampak orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang memang benar ya, dalam pengakuannya, dan tampak orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang dusta dalam pengakuannya. Dan kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang memang jujur di dalam pengakuannya, orang-orang yang dia memang atau mereka memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian itu ma'as-shadiqin, bergabung bersama dengan orang-orang yang jujur tadi. Tampak praktek tauhid dari dia, tampak praktek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam darinya, maka bergabunglah, dan itulah yang harus kita jadikan teman-teman akrab kita. Itulah yang harus kita jadikan teman-teman akrab kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al arwahu junudun mujannada. Mata alaf min hak talaf, mata nakaroh min hak talaf. Roh-roh manusia itu junud, pasukan-pasukan yang mujannadah, yang memang sudah dikelompok-kelompokkan. Roh-roh kita itu roh-roh yang ibaratnya seperti kalau pasukan itu sudah dikelompokkan masing-masingnya. Tentu satu kelompok itu dalam kondisi mereka sama ya. Mata ala famina, mata arfa minha talab. Kalau saling mengenal maka i'talab, maka roh-roh tadi itu dia akan bersatu. Ahlussunnah akan bersatu dengan ahlussunnah. Wa hakadha. Orang-orang yang berusaha menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nanti kelihatan dia bergabungnya dengan siapa. Hakadha. Wama tanakara minat talaf, tapi kalau tanakara itu menghindar begitu ya. Ada tanakur ya. Tidak mau gabung, tidak mau bersatu dengan yang ahlu sunnah, maka ikhtalaf, tidak mengenal ini ruhnya ini. Mereka tidak akan bisa bersatu. Kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang memang menetapi tauhid, menetapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita di saat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan istiqomah. Orang itu dia tidak bahagia, dia merasa gusar, dia merasa panik. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Kalau orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kondisi hidup dia itu dalam kondisi dia tenang. Kenapa? Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur mengingat sunnah Nabi. Di saat mendapatkan kesulitan dia juga mengetahui bagaimana sunnah Nabi di saat mendapatkan kesulitan. Bahkan di saat masa fatrah, futur kalau bahasa kita, ya, agak down ini semangatnya ini, itu pun dia tetap akan tahu ini sunnah Nabi. Ketika seperti ini saya harus begini, saya harus begini. Tenang dia. Ya. Nah di antara yang membantu kita untuk tetap sabar, kokoh teguh hati-hati kita di atas agama Islam yang benar, untuk tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jangan salah. Ya. Begitu kita mengetahui satu amalan di dalam Islam kemudian kita amalkan, maka itu merupakan jalan untuk kita bisa istiqomah. Yang dengan itu kita harap mendapatkan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Ini dalil bukti kalau orang itu mau beramal dengan apa yang sudah dia ketahui, maka Allah akan beri dia istiqomah di dalam agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi." Dan kalau seandainya mereka itu sungguh-sungguh fa'alu mengerjakan, "Ma yu'azuna bihi," apa yang mereka diperingatkan dengannya, yang mereka dinasihati. Yu'azun itu mau'izah, nasihat, saran, teguran, itu juga termasuk di situ. Kalau mereka mau mempraktikkan hal tersebut, ini saran sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, ini amalan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya sudah saya kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mengerjakan, lakana khairan lahum, niscaya itu akan menjadi lebih baik bagi mereka keadaannya. Jadi kalau orang itu dia mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi dia itu dipastikan akan lebih baik. Dan hal itu menjadi khair bagi dia, menjadi satu kebaikan bagi dia, menjadi juga pahala bagi dia. Tidak hanya hal, tidak hanya kondisi dan keadaan dia, kata Allah, wa asyadda tadbita, dan akan lebih mengokohkan hatinya, akan lebih mengokohkan dia. Maka kita lihat ya, barangkali ada hal-hal yang harusnya itu wajib kita lakukan tapi belum kita lakukan. Kenapa saya kok sering down ya? Kenapa kok saya sering futur dalam menuntut ilmu? Kenapa saya sering lemah ketika taklim? Ya, ya barangkali ada hal-hal yang wajib yang harusnya itu kita kerjakan, kita tahu tapi kita belum kerjakan. Atau barangkali sebaliknya, ada perkara-perkara yang haram yang harusnya kita jauhi, kita hindari, malah justru dilanggar. Itu akan menurunkan kadar keimanan yang efeknya kemudian menurunkan semangat untuk belajar, semangat untuk beramal. Tidak hanya itu, kalau orang itu dia mempraktikkan apa yang sudah dia ketahui, tadi dikatakan menjadi kebaikan, kondisinya lebih baik, kemudian istiqomah, ya, masih ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau dia kerjakan, dia amalkan, dia praktekkan, la'atainahum min ladunna, kami pasti akan memberikan mereka ini dari sisi kami. Kalau disebutkan milladunna dari sisi kami, itu merupakan tasyrif, ya, kemuliaan. Ini pemberian bukan sekedar pemberian dari manusia, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita, pencipta kita, bahkan pencipta seluruh makhluk. Ya. Makanya Allah mengatakan milladunna dari sisi kami. Ya. Tasyrif, pemuliaan tentang anugerah ini tadi. Apa yang Allah berikan? Ajran azima, pahala yang besar, pahala yang agung, yang terkadang berapa kali lipat kita tidak tahu, saking banyaknya. Walahadainahum siratan mustaqima, dan kami pasti akan memberikan hidayah kepada mereka siratan mustaqima, jalan yang lurus, lempeng jalannya, enggak belok sana, enggak belok sini, enggak miring sana, enggak miring sini, ya. Karena ketika kita menjalani perjalanan kehidupan ini, ada saja, ya, halangan dan rintangan yang menghempaskan atau berusaha menghempaskan kita untuk keluar dari jalan tersebut. Sesungguhnya jalan sunnah Nabi Muhammad SAW itu jalan yang mudah, jalan yang lebar, jalan yang terang benderang. Makanya Nabi SAW mengatakan taraktukum alal mahajjatil baydha, aku ini meninggalkan kalian berada di atas al-mahajja al-baydha. Al-mahajja itu jalan yang lebar, itu luas. Baydha, baydha itu putih. Lailuha kana hariha, bahkan saking putih dan terangnya jalan tersebut, ibaratnya malam itu seperti siang karena saking jelasnya. Orang itu kalau berjalan di malam hari terkadang dia akan bingung, itu depan itu belok kanan apa kiri, ya, atau dia akan bingung ini benar enggak jalannya. Tapi kalau jalannya sunnah Nabi Muhammad SAW itu ibaratnya orang dia berjalan di malam hari, ya, dia tahu ini jalan yang benar, ini lurus, ini enggak belok. Mahajjah, luas. Sekali lagi, sunnah Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang luas dan longgar. Ya. Kalau kita tidak mampu dengan satu amalan, ada kemudahan dengan amalan yang lain. Contoh gampang saja. Kalau kita tidak mampu sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Pada perkara-perkara yang kita tidak mampu melakukan gerakan tersebut, ya. Kalau berdiri dan duduk tidak mampu, boleh sambil berbaring. Dengan mengisyaratkan kepala. Wah, ketika seseorang dia di dalam bulan Ramadan, ya, tertimpa sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menjalankan puasa Ramadan, atau berada di dalam safar, ya, maka boleh bagi dia untuk memilih berbuka tidak berpuasa di hari Ramadan tersebut dan mengganti di waktu yang lainnya. Banyak jalan, ya, untuk meraih kebaikan. Kalau dia tidak mampu bersedekah dengan harta, maka Nabi SAW mengatakan kullu kalimatin thayyibatin shadaqah, setiap ucapan yang baik itu terhitung sedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqah wa bikulli tahmidatin shadaqah. Ucapan subhanallah itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Bagi kulit tahlilatin sodakoh, dan ucapan tahlil, ucapan, ya, ucapan tahlil bukan acara, tapi ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Dan ini tidak terbatas dengan hitungan. Setiap Anda berada di waktu yang longgar, silakan pilih yang mana yang Anda suka. Mau bertasbih, mau bertahmid, mau bertakbir, atau la ilaha illallah, silakan. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi budhi ahadikum shadaqah, bahkan ketika suami mendatangi istrinya, yang mencampuri istrinya itu juga sedekah. Bagi yang sudah berkeluarga, sudah menikah, banyak ya jalan-jalan untuk meraih kebaikan. Dan seluruhnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentu yang namanya amal ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan mutaba'ah. Hal yang sering kita dengar, bahkan mungkin bisa jadi ada yang agak bosan mendengarnya, dua syarat diterimanya ibadah. Apa yang pertama? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua? Mutaba'ah, mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar, tapi coba kita perhatikan dan kita ingat-ingat dua hal tersebut saat kita praktek begitu. Saat kita praktek, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu yang lain ya, melaksanakan sunnah ya, menampakkan sunnah, maka coba diingat ya, dua hal ini. Ini saya harus ikhlas, saya harus mutaba'ah. Wahai, kalau seseorang dia sudah mutaba'ah persis sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, ya sama saja. Ya. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Wan Rubai ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri an abihi an jaddih. Dari Rubai bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya dan dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakarul masiih ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, berarti mabungnya adalah keluar dari rumah beliau, menemui kami. Ketika itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami ini sedang menyebut-nyebut tentang perkara dajjal. Dajjal itu ya, jangan salah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari dajjal. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan nabi yang terakhir. Kalau mikir kita, ya sudah, kenapa enggak Nabi Muhammad saja? Tapi dikatakan ya, tidak ada satu nabi kecuali memperingatkan tentang dajjal ini, saking besarnya fitnahnya. Pernah kita singgung kan sedikit tentang dajjal ya. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa apa lagi? Ya. Makan api dan lain-lain ya. Itu masih kalah dengan dajjal. Dajjal itu di antara fitnahnya yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terjadi, dia bilang ke langit, turunkan hujan, turun hujan langsung. Kalau hujan enggak ada apa-apanya ini. Dia bilang ke bumi, tumbuhkan tanaman, langsung tumbuh. Dukun enggak ada apa-apanya. Hakala. Dia membelah seseorang, kemudian dipisahkan sebagiannya ke kanan, sebagian badannya ke kiri, dan dia berjalan di antara itu. Setelah itu kemudian dia mengatakan, hidup kamu, kembali dan hidup. Gimana enggak besar fitnahnya? Nah, ketika para sahabat itu mereka menyebut-nyebut tentang dajjal, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian menurutku dibandingkan dajjal. Bayangkan, lebih dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dajjal yang fitnahnya seperti itu ya. Karena ada seorang mukmin yang sampai khawatir ketika masa dajjal keluar itu, seorang mukmin yang dia tahu ini dajjal ini ya. Dia khawatir istri dan anaknya jadi pengikut dajjal, itu istri dan anak itu diikat di tiang rumah. Jangan sampai terpancing untuk keluar rumah akhirnya jadi pengikutnya dajjal. Tapi ada sesuatu yang kata Nabi SAW menurut beliau lebih beliau khawatirkan terhadap para sahabat dibandingkan dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Maka kami pun mengatakan tentu wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul khafi. An yakuma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Kata beliau, hal yang lebih beliau khawatirkan terhadap para sahabat itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Kalau orang pakai jimat, orang bikin sesajen, orang dia berdoa di tempat-tempat keramat, itu kan syirik yang jelas tampak. Tapi ini ada syirik yang tersembunyi yang dikhawatirkan Nabi terhadap para sahabat. Padahal kita tahu sahabat itu mereka orang yang paling tinggi imannya setelah para nabi di umat ini. Apa itu syirik yang tersembunyi? An yaquma ar-rajulu fa yusalli. Seseorang dia berdiri melaksanakan sholat. Fa yuzayyinu sholatahu. Fa di sini maksudnya ada tartib waktu. Setelah dia berdiri mulai sholat, ternyata dia sadar ada orang memperhatikan. Ada orang sedang memperhatikan sholatnya. Yuzayyinu sholatahu, kemudian dia perbagus, dia perindah itu sholatnya. Lima yara min nadhari rajulin. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena dia melihat ada orang yang memperhatikannya. Yakni agar mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang yang melihatnya tersebut. Ini syirik khafi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Kemudian dikatakan bahwa perawinya ada pembicaraan di situ, tetapi Syaikh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Nah, kalau syirik seperti ini alias riya ini ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka bagaimana lagi dengan kita? Begitu. Bagaimana lagi dengan kita? Tentu kita lebih khawatir terhadap masalah riya. Hadis yang berikutnya an Mahmud ibn Labid. Qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, faqala, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkat sarairi. Wahai sekalian manusia, hati-hati kalian. Ini tahdzir, ya, bentuknya memperingatkan. Terhadap apa? Syirkat sarair. Syirik sarair, sarirah itu hati, yang ini tersembunyi. Syirik hati. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Apa itu syirik sarair? Jamak dari sarirah, yakni yang tersembunyi. Qala yaqumur rajulu, fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhari nasi ilaih fadhalika syirkus sarairi. Seseorang dia berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia perindah, dia perindah sholatnya jahidan dengan sungguh-sungguh, bukan karena memperindah sholat, memperbagus sholat untuk mendapatkan tambahan pahala dari Allah, bukan, tapi karena dia melihat orang-orang memperhatikan dia. Fadzalika syirkus sarair, maka itulah syirik sarair, syirik yang tersembunyi, syiriknya hati. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Kita baca dulu beberapa hadis tentang ini. Wan Mahmud bin Labid, juga sama dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, yakni riya. Dari ro'a, ya ro, pernah kita sampaikan ru'yah, yakni melihat. Dia melakukan ibadah itu semata-mata karena ingin dilihat oleh orang. Yaqulullahu azza wa jal, Rasulullah melanjutkan, Allah azza wa jal mengatakan, idza jazannasa bi'amalihim, di saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala membalas manusia dengan amal-amal mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiruna indahum jazaan. Allah mengatakan, idhabu, yakni kepada orang-orang yang riya mereka ketika di dunia, pergi sana kalian. Kepada orang-orang yang dulu kalian melakukan riya terhadap mereka, fangzuru, maka lihatlah atau nantikanlah apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka. Tentunya jawabannya tidak. Syirik asghar, hal paling ditakutkan Rasulullah terhadap para sahabat yang imannya paling tinggi. Sebagian ulama sampai mengatakan, kalau syirik asghar itu dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat yang imannya itu tinggi, maka bagaimana lagi ya kekhawatiran terhadap diri kita yang imannya rendah ini ya, terhadap syirik akbar yang lebih tinggi. Paham ya? Kalau syirik asghar, syirik kecil ini ya, dikatanya itu Rasul khawatirkan terhadap sahabat yang paling tinggi keimanannya. Bagaimana lagi kekhawatiran kita yang imannya jauh, tentu saja di bawah sahabat, bahkan enggak bisa dibandingkan itu, terhadap syirik akbar. Tentunya kalau iman kita yang tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat, bahkan kasihan kalau sahabat itu dibandingkan imannya dengan kita, enggak tampak tingginya keimanan mereka kalau bandingannya dengan kita. Jadi ada hal-hal yang kalau dibandingkan justru akan merendahkan dia. Makanya orang Arab itu sampai mengatakan, bukankah kalian melihat alam taro anna saifa yang kusu kodruhu idha qila inna saifa amdo minal asal. Kata orang Arab itu, tidakkah kamu lihat bahwa pedang itu akan turun derajatnya saat dikatakan pedangku ini lebih tajam daripada kayu. Paham ya? Kira-kira kalau pedangku lebih tajam daripada kayu, ini pujian apa celaan? Celaan sih itu. Masa bandingannya sama kayu? Jelas tajam pedang. Maka demikian pula ya, para ulama yang tidak bisa dibandingkan dengan kita, apalagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedikit mengingat tentang keutamaan para sahabat, Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang ini banyak diselisih oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah itu orang-orang yang memang kerjaannya dan agama mereka itu mencela para sahabat. Sampai mereka menamai anjing mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Ya Alhamdulillah. Sampai mereka dulu memiliki produk sandal, itu tulisan yang di bawah sandalnya itu Abu Bakar dan Umar. Sampai di antara mereka ketika ngobrol dengan seorang Sunni, dia menjejakkan kakinya dengan keras ke bumi. Ketika ditanya kenapa, saya membayangkan sedang menginjak Umar. Sampai mereka mengatakan bahwa mereka berdua ini murtad dari Islam. Nabi SAW itu mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha dzalika mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau seandainya ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar Uhud, berapa ton itu? Kalau ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar Uhud, Gunung Uhud, Bukit Uhud, itu nanti besarnya pahala tidak akan sanggup untuk menandingi satu mud sedekah mereka. Satu mud itu kalau antum menggabungkan kedua telapak tangan seperti ini, ini nilai pahalanya yang dikeluarkan oleh para sahabat ketika itu akan jauh pahalanya lebih besar dibandingkan kalau kita bersedekah dengan emas sebesar Bukit Uhud. Keimanan, keistimewaan mereka, keikhlasan mereka. Dan antum perlu tahu, mud itu bukan ukuran emas loh. Mud itu ukuran makanan. Jadi kalau mereka bersedekah dengan gandum satu mud, gandum, itu saking besarnya keikhlasan mereka, keimanan mereka, kedudukan mereka, karena memiliki nusrah, menolong dan membela Allah, menolong dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu gandum satu mud ini tadi, yakni dua telapak tangan yang digabungkan ini, itu pahalanya lebih besar dibandingkan kalau orang sekarang dia bersedekah dengan emas sebesar Bukit Uhud. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jangan salah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut juga kepada para sahabat. Ya kan? Karena yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Sahabat. Ketika itu ada terjadi sesuatu begitu, antara sahabat yang lebih dahulu masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Kalau setelah Fathu Makkah kan lebih nyaman dibandingkan sebelum Fathu Makkah yang begitu banyak cobaan, fitnah dan ujiannya, peperangan, berbagai peperangan. Nah, ini yang setelah Fathu Makkah ini masuk Islam tapi masih sahabat. ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau seandainya kamu wahai sahabat yang masuk setelah Fathu Makkah, masuk Islam setelah itu, menginfakkan itu tadi Mas Besar Uhud, itu tidak akan sebanding pahalanya dengan mereka yang masuk sebelum Fathu Makkah, masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ketika bersedekah dengan satu gandum, apa namanya, satu mud, ya, gandum. Nah, sekali lagi, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada mereka asyirku al-azghar, syirik yang kecil, yakni riya. Wa Nabi Sa'id ibni Abi Fadalah wa kana minas sahabah. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id bin Abi Fadalah, bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi." Nanti ketika Allah mengumpulkan manusia yang terdahulu dengan yang sampai yang terakhir pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Kiamat itu pasti ada, gitu maksudnya. Nada munadin, akan ada seruan, man kana ashkroka fi amalihi dillahi ahadan, barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika beramal, falyatlub thawabahu min indihi, silahkan dia minta pahalanya kepada syiriknya tersebut. Silahkan dia minta pahalanya. Fa innallaha aghna syuraka, yani syirik. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada sekutu. Agna syuroka, itu yang dimaksud adalah bahwa Allah ghaniyun anil musyaraka, Allah itu paling tidak butuh terhadap sekutu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jalla mengatakan, ana aghna syuraka, yani syirk, faman amila li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladhi asyrak. Sesungguhnya aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa yang beramal satu amalan untukku, tapi dia berbuat syirik menyekutukan aku di dalam amalannya tersebut, fa ana bari'un minhu, maka aku berlepas diri darinya. Wa huwa lilladhi asyrak, dan dia bagi sekutunya. Subhanallah. Ya. Maka kalau ada manusia yang dia beristighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keselamatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kesembuhan, kelancaran rezeki kepada Allah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana nanti kondisi dia pada hari kiamat? Allah berlepas diri darinya, dia disuruh untuk menuju kepada sekutu tadi. Apa bisa ngurusi? Ya. Mereka sendiri saja sibuk, ya, dengan diri pribadi masing-masing. Waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, waladina yad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Mereka-mereka yang ditusukan doa, ya, dimintai oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi, mayam likuna min kitmir, tidak mampu untuk menciptakan kitmir, kulit biji kurma. Hal itu sesuatu yang makluf, yang sering didapati oleh orang-orang Arab ketika itu. Ya miliki, yakni tidak memiliki hal tersebut, karena segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan mana lain untuk menciptakan itu pun mereka tidak mampu. Fa na'udzu billahi minasyirik. Wa rawal Baihaqi an Ya'la ibn Syaddad an Abi. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, ya. Beliau dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya. Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari Ya'la bin Syaddad dari bapaknya. Yani dengan sanadnya tentunya, ya, sampai kepada Ya'la bin Syaddad dari bapaknya. Bapaknya ini seorang sahabi. Kunna na'uddur riya'a fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar. Kami dulu memasukkan riya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai syirik asghar. Sebagai syirik asghar. Satu lagi hadis yang akan kita sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sedikit penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali nanti. Faslun an Abi Ali rajulin min Bani Kahil. Dari Abu Ali, seseorang dari Bani Kahil, qalat, yang mengatakan khotobana Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu faqala. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Beliau mengatakan, ya ayyuhannas, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfaf min dabibin namli. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap kesyirikan ini, karena sungguh dia lebih samar, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Dabibin namli, langkah-langkah semut. Ya kalau langkah hewan, langkah manusia kita bisa dengar. Kalau langkah semut, ya ada bisa dengar. Lah, syirik asghar atau riya itu tadi, itu lebih samar dibandingkan langkah semut. Tidak ada bisa dengar. Nah, dia urusannya urusan hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Abdullah ibn Hazm wa Qais ibn al-Mudarib. Maka kemudian berdirilah Abdullah bin Hasan dan Qais ibn al-Mudarib menghampiri Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, mereka berdua bilang, wallahi la takhrujanna mimma qulta aw lanatiyanna Umar ma'dunan lana aw ghairu ma'dun. Demi Allah, kamu harus keluar dari ucapanmu. Maksudnya adalah membuktikan bahwa ini bukan ucapanmu pribadi. Dari mana kamu dapat kalimat seperti ini, gitu maksudnya. Bahwa syirik asghar itu lebih samar dibandingkan langkah semut. Dari mana kamu dapat? Kalau tidak, kami akan mendatangi Umar, entah kami diizinkan atau tidak. Ini mau dilaporkan ke Umar. Faqala bal akhruju mimma qultu. Kata Abu Musa, bahkan aku akan keluar dari apa yang aku ucapkan, yakni aku akan membuktikan. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada suatu hari. Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhannas, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Jadi ini ucapan Nabi SAW. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap kesyirikan ini, karena dia lebih samar dibandingkan langkah semut. Faqala lahu man syaa Allah an yaqul. Maka kemudian ada orang yang Allah kehendaki dia untuk berbicara kepadanya, kepada Rasul. Wa kaifa nattaqihi wa huwa aqfa min dabibin namli ya Rasulullah. Ini lihat fikihnya. Lihat fikihnya para sahabat. Begitu mendengar seperti itu, tentunya mereka ingin selamat dari kesyirikan. Tapi kalau dikatakan kesyirikan yang namanya riya ini tadi, syirik asghar ini tadi, lebih halus, lebih samar dibandingkan langkah semut, gimana kita bisa selamat? Sehingga dia bertanya, bagaimana kami akan menghindarinya? Padahal dia lebih samar dibandingkan langkah semut, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah memberikan satu sunnah, satu bimbingan. Qulu, kata beliau, ucapkanlah oleh kalian. Dan ini doa yang hendaknya kita juga mengucapkannya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ucapkanlah oleh kalian, kata beliau, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari menyekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan kami sadar. Wa nastaghfiruka, dan kami meminta ampunan kepadamu, lima la na'lamuhu, pada perkara yang kami tidak sadari. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Ini doa yang sangat penting, ya. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, agar kita bisa selamat dari syirik khafi, syirik asghar yang bahkan lebih lembut, lebih samar dibandingkan dengan langkah semut. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, beliau menjelaskan tentang riya. Ada beberapa macam. Kalau riya itu merupakan pembangkit amalan, dan ini hampir-hampir tidak muncul dari seorang mukmin, kata beliau, dalam sholat dan puasa. Dalam sholat dan puasa. Nanti bisa dilihat di Jamil Ulum Al-Hikam. Jadi kalau riya ini muncul sebagai pembangkit amalan, jadi dia itu sebenarnya tidak mau beramal, tapi karena ada kesempatan riya dia lakukan. Dan ini, riya yang seperti ini, itu hampir-hampir tidak muncul dari seorang mukmin dalam masalah sholat dan puasa. Maka yang seperti ini itu batal seluruh amalannya, gak ada pahala sama sekali, bahkan dia berbuat syirik dengan itu. Sebagaimana orang-orang munafikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri, mereka berdiri dengan malas, sekedar riya agar dilihat seolah seperti muslim begitu, dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar. Apakah orang-orang munafikin ketika itu mendapatkan pahala? Tidak, karena mereka menyembunyikan kekufuran. Makanya dikatakan hampir tidak muncul dari seorang mukmin. Macam yang kedua, bagaimana ketika awal amalannya itu lillah, kemudian muncul riya di situ, di tengah-tengah amalan. Ya. Awalnya dia lillahi ta'ala, tapi di saat melakukan ibadah itu kemudian muncul riya. Kata beliau, kalau muncul dia tepis. Jadi muncul dia tepis, maka ini layadur, tidak membahayakan amalannya, tidak membahayakan amalannya. Antum disuruh khutbah Jumat misalnya di masyarakat, khutbah Jumat Ahlussunnah lebih berhak untuk berkhutbah Jumat. Kemudian tiba-tiba, wah, saya kok seperti ulama ini ya, itu ya. Tapi ketika muncul antum tepis, tidak, jangan dibandingkan dengan saya lah, kasihan. Ibaratnya pedang dibandingkan dengan apa tadi? Kayu. Tidak, ya. Tidak. Ini saya ikhlas. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Saya ingin menyampaikan al-haq. Begitu. Saya cuma keberatan. Orang mau sanjung, mau celah, terserah. Ini untuk membantu kita ikhlas seperti itu. Ya. Kalau dia tulis layatur, tidak masalah, pahalanya tetap utuh. Nah sekarang, kalau istirsal, ini matanya kedua tadi ya, awalnya itu lillah, kemudian muncul riya. Nah ada dua kemungkinan, kalau dia tepis tidak masalah. Tapi kalau istirsal, istirsal itu adalah ngalah, atau bukan ngalah, kalah dia dengan riaknya, nggak bisa dia tepis. Maka dilihat, kalau amalan tersebut amalan yang bersambung, gitu, amalan yang bersambung, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau amalan itu amalan yang terputus, maka yang tidak dapat pahala adalah yang dia riak saja. Apa contoh amalan yang terputus? Baca Quran, satu ayat, ya, dua ayat, tiga ayat, ada orang duduk. Di ayat yang keempat itu, ya, dia kemudian melantunkan Al-Qur'annya seperti Mu'ammar Zaidah. Insyaallah. Padahal enggak bisa dia. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sanjungan gitu. Ya. Lah seperti ini, itu dia tidak mendapatkan pahala ketika riaknya. Tapi yang tadi selamat dari riak dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ibaratnya, kalau ibadahnya ibadah yang mutawasilah, yang dia bersambung satu rangkaian, maka semuanya kena. Sholat misalnya, ya kan? Dari takbiratul ihram sampai salam. Di tengah-tengah dia kena riya, dia kalah, dia nggak tepis itu. Ya. Maka sangat dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berbeda dengan orang yang dia hendak mencontohkan amalan sengaja untuk dilihat orang, tapi agar orang tersebut mengikuti amalan dia. Ini beberapa kali pernah kita singgung, yang seperti ini bukan riya yang dicela. Nah, seperti ini bukan riya yang dicela. Termasuk juga kalau Anda misalnya menjadi panutan di masyarakat, ini kok jamaah masjid saya ini kalau sudah salam langsung pergi, sudah salam sholat fardu langsung pergi, udahlah saya tak contohkan sholat sunnah. Kenapa? Karena Anda merasa nanti semoga ada orang yang meniru saya melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu. Makanya seperti ini, dia kan sengaja agar dilihat kan. Tapi ini bukan riak yang dicela di dalam agama. Jadi masing-masingnya itu memiliki rincian, dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari berbagai hal yang merusak amal ibadah kita, memberi kita istiqomah dan husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, fadhil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tadi, kalau muncul riya di tengah ibadah maka harus kita tepis. Cara menepisnya bagaimana? Cara menepisnya adalah dengan mengingat bahwa ibadah itu dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia datang melihatnya, memperhatikan dia, tokoh ini misalnya yang dia pengen kemudian dipuji, itu kan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadanya. Kayak tadi disebutkan di dalam hadis, kalau nanti pada hari kiamat dia disuruh pergi kepada orang yang dia riak kepadanya. Nah, pergi kepadanya minta pahala dari dia. Itu mengingat-ingat hadis tersebut, itulah pentingnya ilmu. Ya. Di antara pentingnya ilmu adalah mempermudah kita untuk mengikhlaskan amalan. Kenapa? Karena kita tahu nanti akibatnya. Kita tahu akibatnya. Kalau saya enggak ikhlas ini, waduh, nanti saya suruh minta pahala kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin? Itu di antaranya. Jadi terus seperti itu. Nah, yang lain. Ya, riya atau sum'ah itu juga hanya perbedaannya masalah ingin dilihat dan ingin didengar. Dua-duanya termasuk syirik asghar. Gitu. Kalau takabur, kibr itu nanti ada tafsir dan rinciannya yang lainnya. Gitu. Masalah kesombongan nanti beda. Tapi kalau riya dan sum'ah, sum'ah itu kan dari sam'un, sami'a, mendengar. Itu pembahasannya sama. Yani pada syirik asghar. Nah. Begitu.